Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna ahsana al-hadith kitabullah ta'ala wa khairal al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Melanjutkan kajian kita, ikhwan dan jami'an, ya, pada kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Telah kita singgung terdahulu atau di akhir bahasan kita di majlis sebelumnya, yakni berkaitan dengan pembahasan bab ar-radha, ya, bab ar-radha atau bab ar-ridha. Faqala rahimahullahu ta'ala, bab ar-radha, hukm ar-radha, hukm an-nasab fi at-tahrim wal-mahramiyah. Famata arda'at al-mar'atu tifla sarat ibnan laha walirrajul alladhi thaba al-laban biwat'ihi. Tayyib. Masya Allah. Jadi telah kita singgung terdahulu tentang definisi dari ar-radha. Naam, atau sering atau diterjemahkan secara bebas, ya, yaitu tentang persusuan. Di mana beliau rahimahullahu taala telah kita sebutkan juga di pembahasan kita sebelumnya, ya, beliau menyebutkan bahwa hukm ar-radha hukm an-nasab fi at-tahrim wal mahramiyah, bahwa hukum yang timbul dari adanya persusuan, kata beliau rahimahullahu taala, adalah hukm an-nasab, ya, itu hukum an-nasab dalam hal at-tahrim dan al-mahramiyah. Dan qauluhu rahimahullahu taala hukmu an-nasab, ay mendudukkan semua yang diakibatkan dari persusuan itu secara hukumnya pada pengharaman dan hukum mahram akibat adanya an-nasab. Ya, dikecualikan dari bahasan ini tentunya, yaitu tahrim dan mahramiyah akibat al-musaharah. Akibat al-musaharah. Jadi semua hukum tahrim wal mahrami akibat musaharah itu tidak serupa dengan hukum ar-radha, sebagaimana nanti insyaallah juga akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Faqala huna famata arda'atil mar'atu tiflan, ya, sara ibnan laha. Jadi bila mana seorang wanita dia menyusui seorang anak kecil. Kalimat tiflan, kalimat anak kecil ini, ya, tayyib, ini mengindikasikan bahwa yang masuk dalam kategori ar-radha'ah dalam pandangan mayoritas ulama, yakni hanyalah bagi anak kecil. Hanyalah bagi anak kecil. Adapun bagi seorang yang telah dewasa, seorang yang telah dewasa, yang sahih di pandangan mayoritas ulama, ya, la tasbut ar-radha'ah, ya, dalam masalah persusuan orang yang telah dewasa ini tidak menjadikan atau menempatkan seorang yang dewasa ini ketika dia menyusu misalnya, ya, ketika dia menyusu misalnya, tidak menjadikan dia mahram atau berlaku hukum mahramiyah dan tahrim bagi yang menyusuinya. Dikecualikan nanti pada satu kasus yang akan kita terangkan nanti biznillahi azza wajal. Ya, ini merupakan pendapat, ya, para imam yang empat rahimahumullahu jami'an. Jadi, famata arda'atil mar'atu tiflan, Dan kalimat arda'atil mar'atu. Ar-rada'ah di sini anda terangkan terdahulu bahwa rada'ah yaitu mata ketika seorang anak dia meletakkan mulutnya di mana? Di payudara sang ibu. Ya, ataukah yang yaqumu maqamahu? Ataukah yang hukumnya disetarakan dengan kondisi tersebut? Ya, misalnya dengan mata dengan memasukkan susu dalam sebuah botol. Ya, misalnya botol dalam sebuah botol, lantas anak itu minum dari botol dari dot tadi. Maka ini juga termasuk pada hukum ini. Sedara juga. Dan sama halnya juga nanti bila mana anak kecil tersebut diteteskan susu melalui hidungnya. Ya, lantas masuk ke kerongkongan dia dan ketelan, ya, sehingga masuk ke dalam perut dia. Maka ini juga masuk dalam kategori ar-rada'ah. Ya, ini juga nanti akan disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala lebih terperinci lagi insyaallah. Ya, kalau famata arda'atil mar'atu tiflan sara ibnan laha. Ya, akan menjadi anak bagi ya si wanita tersebut. Jadi ibnan laha ya berlaku hukum tahrim dan mahramiyah bagi si wanita dan si anak yang disusuinya tadi. Ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwa di antara diharamkan bagi kalian yakni untuk dinikahi dan berlaku hukum mahram di antaranya adalah ibu kalian, saudari kalian, ya anak putri kalian, saudari kalian, bibi kalian dari bapak maupun dari ibu, ya anak-anak atau keponakan dari saudara laki-laki maupun saudara putri kalian. Lantas disebutkan juga pada ayat ini wa ummahatukum allati arda'nakum, dan wanita atau ibu yang menyusui kalian. Ya, dan ulama bersepakat dalam hal ini pada konteks bahwa hukum rada hukum an-nasab fi tari wal mahrami bil jumlah. Dan mereka bersepakat dalam hal ini berjumlah dan beberapa furu' pembahasan baru nanti terdapat silang pendapat di kalangan sebagian ya kalangan para fuqaha al-Islam. Naam, qala rahimahullahu taala wa lirrajul alladhi faba al-labanu biwat'ihi. Kalimat ini wa lirrajul tayyib. Ini ataf kepada kata sara ibnan laha ilil mar'ah walil rajul. Berarti si anak yang menyusu ini dia berlaku, dia hukumnya sama hanya dengan hukum anak kandung. Jadi kenakan hukum rada sama hukum nasab. Ya, bagi si wanita yang menyusuinya dan bagi suami dari wanita tersebut. Ya, berlaku bagi suami wanita allati thabal labanu biwat'ihi, dengan syarat bahwa laki-laki inilah yang menjadikan sebab ya saba al-labanu biwat'ihi. Artinya saba al-labanu biwat'ihi saba an hamlin. Jadi si wanita, si laki-laki ini yang menyebabkan si wanita itu hamil lantas memiliki susu. Yaitu laki-laki yang menggauli si wanita menjadi suaminya, tetapi yang menggauli dia. Yang menggauli siapa sih? Nah, si wanita tersebut. Tapi masya Allah taala. Jadi di sini madhabul Hanabila yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ya mensyaratkan, ya mensyaratkan pada hukum rada'ah berlaku bagi si suami atau si laki-laki, suami dari si wanita yang menyusui, yang mensyaratkan bahwa si laki-laki ini adalah sebab si wanita itu hamil. Ya, tayyib. Bila mana terjadi kasus ya si wanita ini memiliki susuan, memiliki susu, tapi bukan dikarenakan hubla, bukan dikarenakan sebab kehamilan karena si suami tadi. Ya, atau si wanita ini asalnya dia tidak hamil. Ya, misalnya saja. Ya, misalnya saja ketika seorang wanita sebelum dia menikah dia hamil dengan si laki-laki tadi, pada usia 2 bulan kandungannya keguguran, ya, atau pada usia berapa bulan dia keguguran, keluar anak. Ya baik itu nanti dikategorikan dia janin yang mada berlaku hukum wilad atau nifas ataukah bukan. Setelah keguguran, ya si wanita ini memiliki susu di payudara dia. Ya, batas dia menikah dengan laki-laki yang lain. Menikah dengan laki-laki yang lain, entah itu setelah dia bercerai atau pada kasus apa saja. Menikah dengan laki-laki yang lain, lantas si istrinya menyusui seorang anak. Apakah anak ini menjadi hukum rada'ah bagi laki-laki yang menikahinya atau tidak? Fil madhhab la. Pada madhhabul imam tidak seperti ini. Karena madhhabul imam, yakni Imam Ahmad, mereka mensyaratkan, ya mereka mensyaratkan bahwa susu ini haruslah sebab dari si suami. Ya, haruslah sebab dari siapa? Ya, si suami tadi. Ainam. Ini pandangan yang masyhur di madhab al-Imam Ahmad rahimahullahu ya ta'ala. Dan ini menyelisihi pandangan mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dari kalangan Hanafiyah, walaupun ini juga salah satu riwayat yang diriwayatkan dari imam. Ya, tayib, di mana tidak disyaratkan, ya tidak disyaratkan, ya bahwa si ibu yang menyusui ini itu ada susunya akibat ya hamil karena si laki-laki yang menikahinya. Dan ini insyaallah adalah pandangan yang lebih tepat ya berdasarkan kepada konteks zahir dari ayat wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Wajah dilalahnya inferensi dari ayat ini karena ayat ini tidak menyebutkan kondisi si ibu sebelumnya, berlaku secara umum tanpa harus diketahui apakah dia hamil dikarenakan suaminya atau tidak. Ya, kapan dia menyusui seorang anak dan dia dalam kondisi dia itu adalah itu punya suami, maka hukum nasab berlaku bagi si ibu, maka dengan sendirinya juga berlaku bagi siapa? Si bapak. Ya, berlaku bagi si bapak tadi. Dan ini pandangan yang lebih sahih ya insyaallah ta'ala. Naam. Tapi masya Allah ta'ala. Ya, dari pembahasan ini, dari pembahasan pertama ini tentang ar-radha'ah, kita bisa lihat bahwa ar-radha'ah sendiri itu mencakup tiga arkan yang perlu dipenuhi. Itu adanya al-murdi, itu si anak kecil, itu nanti dibahas satu persatu. Ada si anak kecil yang menyusu, adanya mada, adanya si ibu yang menyusui, ar-radhi anak kecil yang menyusu, dan adanya al-laban, adanya susu. Pada rukun yang pertama al-murdi, ya secara ringkas yang akan dibahas nanti secara detail, ya al-murdi atau yang menyusui ini oleh madhab disyaratkan an takuna imra'atan, dia harus seorang wanita yang benar-benar wanita, ya maka al-khunsa tidak termasuk. Al-khunsa itu maksudnya al-khunsa yaitu seseorang yang lahir dengan dua kelamin. Ya, seseorang yang lahir dengan dua kelamin. Ya, di mana? Ya, di mana dan mada salah satu di antara dua kelamin tersebut tidak berfungsi. Ya, tayyib. Jadi bila mana? Pada al-khunsa kalau Hanabila mengecualikannya. Ya, mengecualikan hal tersebut. Jadi disyaratkan harus seorang wanita. Ya, haruslah seorang wanita. Nah, kedua pada ar-radhi. Ya, pada ar-radhi ya disyaratkan dia harus seorang anak kecil. Ini pada jumlatul hukum, pada keseluruhan hukum dia harus seorang anak kecil. Dan terjadi khilaf pada usia ar-radhi. Ana sebutkan di majlis sebelumnya. Jumhur ini kategorikan tifal atau ar-radhi yaitu keberapa? Maduna haulain. Mayoritas ulama ya takarannya itu kurang dari dua tahun. Ya, berdasarkan dengan ayat yang kita bacakan terdahulu, ya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada ar-radha'ah. Ya, dan wanita-wanita hendak menyusui, maka dia menyusui anaknya pada dua tahun. Selama dua tahun jika dia menghendaki yang menyusui anaknya tersebut. Pak, berdasarkan konteks ayat ini, mayoritas ulama berpandangan bahwa batasan seorang anak itu dikatakan sahat ar-ridha'a pada kalimat ya wal walidatu yurdina, hendak menyusui. Berarti sah dikatakan penyusuan bila mana dia pada usia haulain, pada usia 2 tahun ke bawah, baru sah dikatakan ar-ridha'a. Lebih dari 2 tahun tidak termasuk. Didalikan nanti akan dikuatkan dari beberapa hadis yang lainnya, ya, di antaranya bahwa ar-ridha'atu minal maja'ah, bahwa susuan itu ketika dari apa, rasa lapar si anak, artinya susuan ini yang bisa menutupi rasa laparnya, ya, di mana si anak itu dia tidak tergantung kepada makanan yang lain selain susu, susu si ibu tadi. Ya, dan ini hanya terjadi pada usia 2 tahun ke bawah kata mereka. Sementara yang lebih dari 2 tahun maka tidak termasuk, dan termasuk juga yang usianya kurang dari 2 tahun namun sudah mengkonsumsi makanan selain susu. Ya, mengkonsumsi makanan selain susu walaupun usianya masih kurang dari 2 tahun. Jadi juga sudah tidak termasuk dalam hukum ar-radhi. Anda bisa bayangkan dari dua syarat yang disebutkan mayoritas ulama ini, ya, rada'atul kabir, menyusui orang yang sudah dewasa, sudah keluar dari jangkauan hukum kita. Ya, jadi bila mana ini sering terlontar, ya, beberapa pertanyaan, apa hukumnya orang dewasa atau seorang suami menyusui kepada istrinya, apakah dia jadi mahram atau tidak? Nah, kita katakan iya, kalau dia dalam keadaan lapar dia nyusu, dia bisa susunya dia kenyang, nggak apa-apa jadi mahram. Cuma masalahnya apa bisa kenyang? Ya, ini apa soal seperti ini pertama, ya, soal yang tahsilul hasil namanya, soal yang pada dasarnya nggak perlu mendapatkan jawaban karena secara logika sehat tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Wallahul musta'an. Ya, jadi tayyib. Terus yang ketiga, rukun yang ketiga adalah al-laban. Ya, dia susu. Susu dimaksud di sini itu susu dari si ibu, dan tidak disebutkan bagaimana caranya susu itu masuk ke bayi. Bahkan sebagian kalangan pakar fikih, ya, kontemporer sampai menyebutkan walaupun dia lewat infus, ya, lewat infus susunya itu dimasukkan untuk mengisi, ya, perut si anak, ya, si anak ketika lahir ini itu tetap masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori ar-ridha'ah. Sama halnya juga masalah yang sering muncul atau pernah muncul berapa kali yang ditanyakan, ya, bagaimana dengan yang dikenal di mana di era kita dengan istilah bank susu, bank ASI, ya, di mana seorang ibu ketika dia memiliki susu berlebih, ya, susu berlebih lantas dia keluarkan susunya akan disimpan di bank ASI, ya, disimpan pada kadar suhu tertentu hingga susu ini tetap terjaga, ya, tetap terjaga, lantas diberikan kepada seorang anak kecil yang dia tidak dapat menyusu dari ibunya langsung. Ya, apakah dengan dari bank susu ini bisa berlaku hukum ar-ridha'ah ataukah tidak? Sementara bank susu sendiri, kemana disepakati oleh kalangan para pakar fikih kontemporer, gimana pertemuan mereka di majma' fikih, baik itu di Jeddah maupun di Riyadh dan di beberapa tempat lainnya, mereka bersepakat tentang pengharaman bank susu ini. Ya, memang ini tidak benar. Sama halnya dengan bank, ya, tempat thayyib, bank mana anggota-anggota tubuh manusia yang lainnya, atau jantung, mata dan segala macam. Kata mereka haram. Ya, termasuk bank susu ini. Tetapi ketika susu ini akhirnya dikonsumsi oleh seorang anak kecil, tetap berlaku hukum rida'ah bagi si pemilik susu tersebut. Ya, apabila diketahui pemiliknya, ya, biasanya pada berapa apa loker tertentu disebutkan dari si fulana. Ya, bila mana si anak ini mencukupkan dirinya dengan susu dari sang ibu tadi, walaupun dari bank susu ini tetap berlaku hukum, ya, mahramnya, hukum mahram dan berlaku hukum at-tahrim. Ya, tapi masya Allah Taala. Demikian juga hanya pada susu ini, ya. Yaitu idza ghalaba alaihi ismul laban. Ya, bila mana berlaku penamaan susu kepada yang diminum oleh si anak. Ya. Maka apabila ini terjadi tetap masuk berlaku hukum ar-rada'ah. Contohnya misalnya, ya misalnya seorang ibu dia memiliki susu, ya dia memiliki ASI. Susunya dikeluarkan di dot. Ya, ketika dikeluarkan di dot, ya kadang si anak, si bayi ini, kadang ya dalam beberapa kasus tertentu, kadang si bayi ya tidak begitu doyan ya meminum ASI tadi, mungkin karena rasanya tidak ada atau sedikit anyir atau segala macam, lantas dicampur misalnya. Ya dicampur dengan madu, dicampur dengan, kalau ikhwan-ikhwan penjual herbal, habbat sauda atau apa, ya dicampur madu, habbat sauda, macam-macam ramuan dimasukkan ke dalam. Iya, tayyib. Ketika diminum oleh si anak tadi, dia kenyang. Berlaku hukum rada atau tidak? Ya, berlaku enggak? Tetap berlaku apabila penamaan minuman tadi yang diminumkan ke anak ini tetap dinamakan susu. Tetap dinamakan susu. Di sinilah para ulama ya, terutama yang berbicara tentang ilmu al-usul dan qawaid serta asbah, mereka menyebutkan bahwa al-ahkam dalam banyak konteks hukum yang berlaku pada syariat kita, ya syariat kita, apalagi yang kaitannya dengan zat tertentu, ya benda tertentu, makanan kah atau minuman atau apa saja, itu mengikut kepada nama dan sifat. Tidak hanya sebatas kepada nama dan tidak hanya sebatas kepada sifat, walaupun sifat lebih dominan dalam penetapan hukum. Contohnya pada masalah kita, ketika misalnya susu segelas, sesuatu gitu, terus dicampur dengan air, apa namanya? Air atau susu? Tetap namanya susu. Ketika diminumkan dan si anak itu kenyang, dikatakan hukumnya hukum rada'ah. Hukumnya hukum rada'ah. Kalau dicampur dengan madu misalnya, dan sifat madu tidak begitu tampak, dikalahkan dengan sifat susu tadi, tetap namanya susu. Jadi berlaku sifat yang dominan pada sebuah zat, maka itulah hukum dari zat tadi. Ya, inilah hukum dari zat. Zat tadi ini pandangan yang mayoritas dari pakar fikih, bahkan nafasa fihi seperti Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, bahkan menguatkan masalah ini. Iya. Dan ini juga berlaku bukan hanya pada masalah rada atau susu tadi. Dalam beberapa kasus berlaku aturan atau kaidah seperti ini. Pernah sekali waktu ada yang bertanya, ya apa hukumnya, ini gak apa-apa ya, apa hukumnya rum, esens ya, rum jadi campurkan kepada makanan, haram atau tidak? Haram atau tidak? Kata mereka rum itu apa? Mengabulkan alkohol ya. Iya. Dicampur kepada makanan, apa hukum makanannya? Haram? Antum ada alkohol, antum tahu alkohol tahu enggak? Khamar. Ya. Baik, haram atau tidak? Haram ya. Ana ambil 2 tetes, ana campurkan ke aqua ana ini. Terus saya minum, haram atau tidak? Ya? Apa namanya tadi? Khamar? Namanya yang minum khamar atau air? Kenapa air? Karena sifatnya. Karena sifatnya, apakah sifatnya telah bercampur? Sifatnya sifat khamar atau sifat air? Padahal, bisa difahami masalah ini? Iya. Ini yang maksud bahwa beberapa zat kita dalam menetapkan hukum itu berkisar kepada nama dan sifat yang ada pada zat tersebut. Jangan bergantung kepada yang mencampuri zat tadi. Ketika, ini antum bahas kenapa taharah tentunya. Ya kan? Ketika seorang kencing di birkah, ada orang, jadi ada apa namanya, bak mandi agak besar. Terus anaknya antum kencing di situ. Antum lihat, antum pandangi, antum gak larang, dia kencing. Saya apa hukum air di kamar mandi tadi, di bak mandi yang berisi air penuh tadi, air kencing atau air biasa? Hikmat antum apa hukumnya, suci atau tidak? Antum lihat sendiri suci atau tidak? Antum Abu Ahmad ya, siapa? Abu Hafsan, antum Abu Hafsan. Atau wajahnya enggak lupa namanya. Apa ini perhatikan? Iya, di bak. Antum kencing di situ, antum pandangi. Apa hukumnya? Airnya boleh pakai wudu atau tidak? Hah? Ya, dilihat sifatnya. Sifatnya apakah di situ sifat air seni yang bercampur itu tampak atau tidak? Ya, kalau sifatnya tetap sifat air, tidak ada baunya, enggak ada rasanya, ya, tidak berubah warnanya, tetap kita katakan ini air, padahal sudah bercampur tadi. Iya enggak? Iya, sama halnya tadi apabila makanan bercampur dengan sesuatu yang kita anggap itu haram, maka sama. Ya, kita lihat apakah ketika zat ini ketika dia menyatu dengan makanan tersebut, tapi disyaratkan zat tersebut, ya, ya, zat tersebut ketika bercampur di kalangan mazhabnya kita, mazhabnya Imam Ahmad, itu tidak bisa dipisah, tidak bisa dipisah dengan sendirinya. Ya, itu misalnya zat cair dengan zat cair, tidak mungkin dipisahkan, tidak mungkin. Jadi kalau bisa dipisahkan, tentunya ya harus dipisah baru diketahui hukumnya. Nah, seperti itu. Ketika makanan ini bercampur dengan tadi setetes alkohol misalnya pada satu drum air putih, tidak mungkin kita katakan satu drum air putih ini khamar. Ya atau tidak? Tetap kita katakan itu air putih. Walaupun di situ kita baru aja tahu situ tadi ada alkohol satu tetes, tetapi nama yang diberlakukan kepada satu drum itu tetap namanya apa? Air, dan sifatnya sifat apa? Hah? Sifatnya sifat air. Iya. Ya ini, jadi penanya hal seperti itu. Cuma kadang-kadang kita bingung jelasinnya kepada si penanya, karena tidak diterangkan apakah itu rumnya dicampur di makanan tadi tanpa sifatnya ataukah tidak. Ya, jelas sampai di sini. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu secara ringkas. Jadi ada tiga rukun pada pembahasan ar-rada'ah. Ya, tapi ikhwan, ibu yang menyusui, si anak, dan susu itu sendiri. Qala huna rahimahullahu ta'ala, fayahrumu alaihi kullu man yahrumu ala ibnihima minan nasab. وإن أرضأت طفلة صارت بنتا لهما تهرم على كل من تهرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم من الرضاء ما يهرم من النسب. Jadi ini pemberlakuan hukum ya secara umum yang kita sebutkan tadi. Ya, bila mana seorang wanita menyusui seorang anak laki-laki, ya, maka berlaku hukum haram dan hukum mahram. Haram ini artinya haram dinikahi dan haram menikah dengannya. Ya, kata beliau, maka yahrum alaihi, maka haram baginya. Ya, semua ya, yang haram, sebagaimana semua yang haram yang berlaku kepada anak mereka berdua. Jadi kedudukan si anak susuan ini sama dengan anaknya dia sendiri, anak kandung dia, dari rahimnya dia. Ya, minan nasab. Begitu pula kata beliau, wa in arda'at tiflatan sarat bintan lahuma. Ya, bila mana si wanita ini menyusui seorang ya anak kecil wanita, putri, ya, maka si anak ini menjadi putri bagi si wanita yang menyusui dan juga bagi suaminya. Sebagaimana ini semangat hal ini berlaku, pengharaman dan haramnya ini berlaku pada anaknya dia. Ya. Wadihada. Baik. Qalauna fa in arda'at tiflatan sarat bintan lahuma tahrumu ala kulli man tahrumu alaihi ibnatuhuma. Ya, kalau putrinya dia haram bagi saudara si ibu. Ya kan? Sama halnya juga saudara susuan, anak susuan, maka saudara si ibu yang menyusui itu juga haram bagi dia. Tidak boleh dinikahi. Karena sebutkan kemarin tentang siapa saja yang ada pertalian mahram dari sisi nasab, ya, itu antara seseorang dengan keponakannya, keponakan dengan pamannya, dan begitu seterusnya. Itu yang dalam nasab ini berlaku semua kepada ar-rada'ah, pada saudara, ya, pada saudara susuan. Iya. Dalilnya kata beliau rahimahullahu taala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu hadis muttafaqun alaihi, dari hadis Ibnu Abbas, yahrumu minar rida ma yahrumu minan nasab. ya bahwa menjadi haram, ya, atau bisa juga dibaca yuharrimu, berlaku hukum mahramnya, ya, akibat susuan, sebagaimana hal itu terjadi dari tinjauan nasab. Tapi masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, warradha'u al-muharramu ma dakhala al-halqa min al-labani sawa'un dakhala bi-irtida'in min al-thadi aw min al-thadi aw wajurin aw sa'utin mahdan kana aw mashuban idha lam yustahlak. Tabligh rahimahullah, ar-radha' al-muharram, ya, susuan yang menyebabkan berlakunya hukum tahrim mahramiyah ini. Kata beliau, ma dakhala al-halqa min al-laban, yaitu susu yang masuk ke kerongkongan, maksudnya al-halaq, ya, masuk ke kerongkongan, sawa'un dakhala birtida'in min al-thaddi aw wajurin aw sa'utin, baik itu masuk melalui dari isapan si anak dari payudara sang ibu, ataukah dari wajur. Wajurin maksudnya wajur di sini ayusab, ya, diteteskan di mulut, ya, diteteskan di mulut si anak sehingga masuk ke kerongkongan dia, ataukah sautin, ya, diteteskan tetapi melalui hidungnya, jadi masuk ke rongga hidung hingga susu ini masuk ke kerongkongan si anak, masuk ke kerongkongan ya si anak. Iya. Tayyib. Jadi tiga cara ini berlaku. Ya, tiga cara ini berlaku. Ya, dan tiga cara ini juga menyebabkan terjadinya hukum mahramiyah. Ya, selama susu itu bisa masuk ke kerongkongan si anak dan sampai ke perut dia dan mengenyangkan dia. Karena kerongkongan al-halaq itu adalah saluran yang akan menyampaikan susu tadi sampai ke mi'dah, ke dalam perut si anak tadi. Ya, dan bila mana kita melihat bahwa illat, alasan yang pemberlakuan mahramiyah ini susu, ya, dan sampainya susu tersebut ke perut si anak, ya, maka dengan demikian semua cara yang bisa menyampaikan susu ke perut si anak itu sah dikatakan radha'ah. Ya, sah dikatakan ya ar-radha'ah. Ya, dia tidak mesti harus melalui kerongkongan. Bila mana si anak susah ya minum dari kerongkongan dia, lantas langsung ke ma'dahnya, dibuat selang infus, maka ini juga berlaku. Iya. Bahkan ada sebagian kalangan pakar fikih, walaupun melalui dubur, ya hukina min dubur, dimasukkan selang dari duburnya dia, bila mana tidak ada cara yang lain kecuali dubur, ya, dan masuk ke ya mi'dahnya, ke perut si anak dan mengenyangkan si anak. Ya, ini juga dalam pandangan sebagian fuqaha sah dan dikatakan hukum radha, ya, hukum radha'ah. Ya, qala huna mahdan kana aw mashuban. Ya, baik susu itu murni, artinya mahdan tidak bercampur dengan zat cair yang lain atau makanan yang lain. Ya, aw mashuban. Ataukah mashuban di sini, ataukah dia bercampur dengan makanan atau minuman yang lain, tetapi disyaratkan idza lam yustahlak. Tetapi susu ini tidak ya terdominasi ya dengan zat cair yang bercampur dengannya, dikalahkan dominasinya. Ya, misalnya campur dengan air, ternyata airnya lebih dominan. Ya, maka ini tentunya sudah dikeluarkan dari penamaan al-laban. Ya, beralih nama kena beralih sifat. Ya, dari asalnya namanya laban menjadi halib misalnya. Halib itu air yang bercampur susu. Ya, air yang bercampur susu di mana air lebih dominan. Ya, ketika berubah namanya karena perubahan sifat yang ada, maka ini enggak dikategorikan lagi rada, ya, ar-rada'ah. Tayyib, masyaallah taala. Ya, dan percampuran ini ikhwan jami'an dikatakan susu atau tidak, itu acuannya kita kembali kepada uruf. Ya, kembali kepada pandangan, ya, yang berlaku. Ya, secara logika yang sehat bahwa ini tetap dikatakan susu atau tidak. Ya, nah. Qala huna rahimahullahu taala, ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون لبن امرأة مكرا كانت أو سيبا أو بعد موتها فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا. Nah, masalah yang pertama, dan masalah yang selanjutnya disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, qala huna wala yahrumu illa bi syurutin thalatha. Ya, wala yahrumu yakni al-laban, ya, bahwa susu yang masuk ke si anak ini ya tidak menjadikan pemberlakuan hukum mahram kecuali bila mana memenuhi tiga syarat. Bila mana salah satu yang syarat ini tidak terpenuhi, tidak berlaku hukum. Ya, dan inilah hakikat dari kata asyartu. Kena syartu indal mantiqiyin. Ya, kena syarat dalam definisi para pakar ilmu mantik, mereka menyebutkan yaitu ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi al-adam wala al-wujud. Ya, min wujudihi al-adam wala al-wujud. Yaitu asyart, yaitu sesuatu ya, yang menjadikan bila mana syarat ini tidak terpenuhi maka hukum tidak berlaku sama sekali. Walaupun bila mana syarat ini ada, belum tentu hukum itu berlaku dan belum tentu hukum itu ditiadakan kalau hanya menimbang dari kata syarat saja. Itu hakikatul syarat. Ya, ketika disebutkan di sini wala yahrumu illa bisyurutin, artinya bisyurutin, ya, ketika hal ini harus terpenuhi, tidak boleh tidak. Kapan salah satunya dengan sengaja tidak terpenuhi, ya, dengan sengaja tidak terpenuhi, maka hukum rada'a gugur dengan sendirinya. Faqala huna rahimahullah wala yahrumu illa bisyurutin thalathatin ahaduha ay yakuna labanu imra'atin bikran kanat aw sayyiban aw ba'da mautiha ay yakuna labana imra'atin, bahwa laban susu ini haslah susu dari seorang wanita, baik dia itu seorang yang perawan, yang bikr, ya, gadis, bukan perawan, ya, bikr itu gadis, ya, nanti akan kita sebutkan, ya, ini banyak ikhwan salah paham dengan kalimat al-bikr, bikr perawan, bukan, tidak mesti harus perawan. Ya, bikran kanat au sayyiban au ba'da mautiha. Jadi harus susunya itu berasal dari apa? Seorang, ya, seorang wanita. Harus seorang, ya, seorang wanita. Adapun dari laki-laki dan dari khunta muskil yang beliau sebutkan nanti, itu tidak berlaku hukum ar-rada'ah. Ya, dan kalimat yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, ya, ayyakuna labanu, ayyakuna labana imra'atin bikran kanat, ya, al-sayyiban. Di sini, ya, al-muallif atau Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala memberlakukan, ya, pada setiap status si wanita tadi, selama susunya ini berasal dari si wanita, ya, baik dia itu bikran. Jadi maksud dengan bikran fil madhab atau dalam pandangan para fuqaha, ya, ini seorang wanita yang belum menikah dengan nikahun sahih, ya, belum menikah dengan nikah atau akad yang sahih. Jadi termasuk bikr dalam pandangan para fuqaha kita, ya, ya, termasuk juga dalam madhabul Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, dimaksud al-bikr, ya, seorang wanita yang menikah dengan nikahun syubhat, lantas dia harus dipisah. Ya, misalnya seorang wanita dia tidak mengetahui ternyata dia menikah dengan saudara susuannya. Selang 2 bulan, 3 bulan dia tahu, oh ternyata suami saya saudara susuan saya. Salah. Maka kita anggap nikah syubhat, dia harus fasakh. Harus fasakh, dan nikahnya dianggap tidak sah. Apa statusnya si wanita? Janda tidak. Tetap dikategorikan mata bikr. Sama halnya juga seorang wanita yang berzina. Seorang wanita yang berzina, setelah dia berzina sekali, dua kali, atau sering, misalnya dia berzina, ya, ala jahilin, dia tidak tahu hukumnya misalnya, atau kena ikut hawa nafsu dia, lantas setelah itu dia ngerti hukum dan dia bertobat dengan tobatan nasuha. Ya, wadihada, apa hukum si wanita tadi statusnya? Tetap dikatakan sebagai mikran. Ya, kalau ikhwan, ya kita ikut pola pikir para fuqaha kita terdahulu dari para imamatul madahib, ya, menikahi wanita itu bukan melihat dia perawan atau tidak, tetapi status dia bikr atau bukan. Karena cuma ini timbangannya dalam hukum. Ya, kalau antum menikah dengan bikr, antum berdiam bersama dia 7 hari dengan jannah 3 hari, walaupun wanita ini sebelumnya misalnya dia berzina. Wadihada, sayyiban sebaliknya. Sayyiban yaitu seseorang yang sudah pernah menikah. Seorang wanita sudah pernah menikah dengan akad atau nikah yang sahih. Termasuk sayyib tentunya seorang wanita yang menikah nikah sahih, lantas dia bercerai, kategori sayyib atau tinggal mati suaminya, atau dalam sebab apapun juga, ketika dia sudah menikah dengan nikah yang sahih, dikategorikan sayyiban. Tapi masya Allah. Jadi ayakuna labana imra'atin bikran kanat au sayyiban au ba'da mautiha. Ya? Ataukah setelah wafatnya si wanita? Ya, setelah wafatnya si wanita. Ini madhabul imam. Ini madhabul imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan mengisi pendapat ulama yang lainnya di madhab yang berbeda. Ya? Baik. Fa mereka atau kalangan Hanabila tidak, ya, tidak membedakan antara susu dari seorang yang masih hidup, wanita yang masih hidup, dan seorang wanita yang telah meninggal. Selama si anak ini bisa makan dari susu tersebut, ya, minum dari susu tersebut, berlaku hukum rada'ah. Hukum rada'ah. Nah, rada'ah tidak berlaku bagi si ibu, tetapi berlaku bagi semua yang mahram bagi si ibu, mahram juga bagi siapa? Si anak dari nasabnya. Sebab ini madzhabul imam. Jadi misalnya seorang bayi, dia menyusu dari ibunya, ya, ibunya tiba-tiba susunya habis, disusunya wanita yang lain. Ketika disusui si wanita itu sudah kena sekarat, udah menggap-menggap. Ketika si anak menyusu di dia, baru beberapa kali minum sampai dia kenyang, terus minum sampai dia kenyang sampai 5 kali, ya, dan dia kenyang, si ibu meninggal, ya, si ibu, atau 4 kali sebelum 5 kali si ibu meninggal. Kali yang kelima dia minum dari si ibu ini dan kenyang setelah si ibu ini meninggal. Indal madhab berlaku hukum rada'ah. Di madhab imam berlaku hukum rada'ah. Dan ini sebenarnya perlu ada telah sedikit, ya, karena kalau dibahas lebih lanjut menyelisih kawaid, kaidah yang berlaku di usul madhab imam Ahmad. Akan terangkan nanti. Fajumhur ulama cenderung kepada tidak berlakunya rada'ah. Tidak berlakunya rada'ah. Benar, masalah-masalah susu. Ya, baik itu wanita masih hidup, dia sudah meninggal, tetap masalah susu. Itu tidak. Dan susu lah yamut. Susu itu tidak akan mati sama sekali. Karena dia benda padat. Itu tidak. Karena dikatakan dia mayyit idza qabil lil hayat. Ya, sesuatu dikatakan dia mayyit bila mana dia qabil, dia bisa menerima kehidupan, ada kehidupan sebelumnya. Susu, ya, pernah hidup enggak? Enggak kan? Berarti dia tidak akan mungkin mati. Tidak akan mungkin mati. Makanya tadi anda katakan sebagian pakar fikih kontemporer mengkiaskan bank ASI kepada kondisi semacam ini. Kata mereka tidak mengapa. Iya. Kalau di sini aja diperbolehkan, apalagi bank ASI. Ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak seperti itu. Karena ASI ini, ya, ASI ini walaupun dia tidak mengalami, dia tidak akan mati selamanya, hanya saja masalahnya wi'a-nya, wadah ASI tersebut. Ketika si ibu ini masih hidup, wadahnya itu dari seorang yang masih hidup. Seorang yang masih hidup. Dan ketika dia meninggal, wi'a-nya itu atau wadahnya payudara si wanita ini, hukumnya hukum mayyitah. Hukumnya hukum bang, ya, hukum bangkai. Hukumnya hukum, ya, hukum bangkai, dan wi'a-nya ini dikategorikan najasah indal jumhur ulama. Ya, dalam pandangan mayoritas, ya, ulama. Dan ketika wadahnya ini dikategorikan dia berlaku hukum najasah, semua yang bersinggungan dengan najasah, berada pada lingkup najasah, kata mereka hukumnya hukum najasa, ya hukum najasa. Ya, jadi si anak ini ketika menyusu untuk kali yang kelima, dia tidak menyusu kepada laban yang sahih, laban yang benar, tapi pada laban yang kita sudah anggap sebagai najasa, ya, an-najasa, dan sesuatu yang haram, ya, tidak memberikan efek hukum sama sekali. Dan ini sebenarnya sesuai dengan mazhab Imam Ahmad. Karena mazhab Imam Ahmad pada kawaid mereka, ya, mereka melazimkan bahwa setiap yang namanya larangan, ya, ketika ada suatu zat yang terlarang, itu melazimkan zat ini tidak boleh dimanfaatkan dengan pemanfaatan apapun juga. Ya, mau kullu ma hurrima istimalu hurrima intifa'u indal madhab. Semua diharamkan untuk dipergunakan dalam keadaan kondisinya itu, ya, tidak apa namanya, tidak mungkinkan kena najas atau semisalnya, maka bentuk-bentuk pemanfaatan yang lain tidak diperbolehkan. Ya, walaupun ini hanya berlaku dari sisi ta'asirnya, pengaruhnya saja. Ya, wallahu ta'ala a'la wa ahkam bisawab. Masalah ini ikhwan jami'an perlu telah lebih lanjut, karena para fuqaha mazhab Hanabila sendiri termasuk dengan masalah ini pada babu najasa, bahwa susu dari hewan yang halal dimakan dagingnya ketika dia mati bukan kena sembelihan. Sebagian kaum Hanabila mengatakan susu ini bukan najis, ya, susu ini bukan, ya, bukan najis. Namun bisa juga kalau kita mencarikan jalan keluar bagi mazhabul imam, kita katakan mungkin saja mereka berpegang dengan keumuman hadis, ya, bahwa innal mu'min la yanjus hayyan wa mayyitan. Seorang mukmin, ya, dia dalam keadaan hidup atau setelah dia meninggal, dia tidak menjadi najis, maka semua yang ada di tubuhnya pun tidak dikategorikan hukum najasa, maka diperbolehkan. Bisa jadi itu dijadikan dalil oleh mazhab imam, yaitu Imam Ahmad rahimahullah taala, hingga beliau atau para fuqaha mazhab Imam Ahmad termasuk Ibnu Qudamah, ya, mengesahkan, ya, susuan walaupun dari seorang yang telah meninggal dunia. Ya. Saya wallahu taala ala wa aqam bisawab, naktafi lahuna insyaallah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanya nih, seorang istri bersumpah tidak mau disentuh oleh suaminya, apakah sumpah itu berlaku, dan jika sumpahnya berlaku, bagaimana cara menebusnya? Anak gak tahu ini sumpahnya kena alasan apa, perlu dirinci terlebih dahulu. Ya, para ulama tidak serta-merta dikarenakan adanya sumpah seorang ini, ya, lantas diberlakukan hukum yang kaitannya dengan yamin. Lah, ya, lihat alasannya gimana. Ya, nanti juga akan kita lihat tingkatan dari sumpah tersebut, apakah dia masih yamin biasa, masuk kategori yamin mughallad, ataukah nanti masuk sampai pada kategori lian, bisa jadi. Ya, jadi tidak serta-merta. Ya, Allah alam ini penanya maksudnya sumpah yang kayak apa, dan masing-masing tiga keadaan pada dua sifat yang berbeda tadi itu berbeda semua hukumnya, enggak sama. Ya, khawatirnya kita mengatakan sumpah enggak berlaku, ternyata sumpahnya yamin, yang sebenarnya sumpah ini tidak boleh wanita itu lakukan. Dia menikah baru sehari menikah, dia bersumpah saya enggak mau disentuh sama Anda. Kaif. Ya, ini lahun. Ya, ini perlu diketahui sumpah itu kayak apa. Jika sumpahnya berlaku, bagaimana cara menebusnya? Ini kaitannya dengan soal yang pertama tadi. Bagaimana cara mengukuhkan sumpah tersebut? Apakah perlu membayar kafarah? Kalau dia sumpah yang sebenar-benarnya, selain dari al-li'an, ya, tentunya penggugurannya itu dengan membayarkan kafarah. Ya, membayarkan, ya, kafarah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tetapi, ya, tiga soal ini kembali ke yang Anda sebutkan tadi, perlu diketahui terlebih dahulu kondisi, sifat, dan alasan kenapa sumpah itu disampaikan oleh si wanita. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa dijelaskan lebih lanjut. Kata-kata.